كلام طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Masih meneruskan nukilan dari Ibnul Qayyim dari kitab beliau Ar-Ruh terkait tentang perbedaan antara hubbul imamah fiddin dan hubbur riyasah. Hubbul imamah maknanya adalah memohon kepada Allah, menginginkan hidayah, bimbingan yang sempurna, taufik dari Allah SWT untuk bisa melaksanakan ketaatan, mewujudkan iman dan takwa. Adapun hubbur riyasah, cinta kepemimpinan yang bersifat duniawi, maka ini berlawanan, bertolak belakang dari yang pertama. Karena hubbur riyasah erat kaitannya dengan usaha untuk memenuhi keinginan pribadi, memenuhi hawa nafsu, tercapainya segala ambisi dan seluruh keinginan jiwa berupa kedudukan, kemapanan dan hal lain terkait dengan kepentingan duniawi. Disebutkan kemarin bahwa ambisi semacam ini akan menyeret kepada kerusakan yang sangat besar, bahkan banyak, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah SWT. Di antara yang bisa disebutkan adalah hasad, iri dengki, kezaliman, ya, ta'assub, fanatik pribadi, melampaui batas, merendahkan batasan-batasan Allah dan melanggarnya, memuliakan orang yang Allah rendahkan dan sebaliknya, merendahkan orang yang Allah muliakan, dan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan wa bi adhafihi minal mafasid warru'asa'u fi 'ama an hadza, dan kerusakan yang tingkat keparahannya berlipat dari apa yang disebutkan. Ruasa, orang-orang yang telah mencapai kedudukan dunianya itu yang diambisikan, fi aman hadza, dia buta terhadap kerusakan-kerusakan itu, tidak menyadari, tidak faham terhadap akibat buruk yang muncul dari ambisinya itu. Fa idza kushifal ghita tabayyana lahum fasadu makanu alaih, baru ketika dijelaskan, diungkap penutupnya, ya, menjadi jelas kerusakan apa yang selama ini mereka jalani. La siyama idza hasyiru fi sifati dzar, apalagi ketika mereka nantinya dikumpulkan fi sifati dzar, dalam bentuk semut yang kecil, yaitu pada hari kiamat nantinya. Ya, orang-orang yang sombong, orang-orang yang menginginkan ketinggian di muka bumi, Allah akan mengumpulkan nanti di mahsyar layaknya semut-semut kecil. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Al-Humaidi, Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Dari hadisnya Amr bin Syu'aib an abbihi an jaddih anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yuhsyarul mutakabbiruna yaumil qiyamah amsal dzar fi suratin nas, akan dikumpulkan orang-orang yang sombong menginginkan ketinggian di muka bumi ini pada hari kiamat nantinya amsal dzar, seukuran semut kecil, fi suratin nas, dalam wujud manusia. Ya'luhum kullu syai'in minas sigar, yang mereka sangat rendah sampai hal-hal yang kecil lebih tinggi daripada mereka, sampai akan digiring masuk ke dalam penjara neraka jahanam yang disebut dengan bulas, ya, disebutkan dalam hadis tersebut dan dinyatakan sanadnya hasan. Inilah balasan sesuai dengan amal. Ketika di dunia mereka menginginkan ketinggian dengan cara yang Allah haramkan, maka di akhirat Allah balas dengan kerendahan. Sebagaimana balasan kemuliaan ketinggian di akhirat untuk orang-orang yang tawadhu di dunia, tidak menginginkan ketinggian duniawi dan kerusakan di sana. Allah menyatakan, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi ini juga kerusakan. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan hasil yang baik surga, pahala dan segala yang Allah siapkan di sana, keridhaannya hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, yang takut terhadap batasan-batasan Allah, hidup dalam ketentuan agama Allah, sekuat tenaga menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah yang akan mendapatkan keberuntungan, yang akan mendapatkan kemuliaan nantinya di akhirat. Adapun orang-orang yang sombong akan sadar bahwa dirinya adalah orang-orang yang rendah, akan dinampakkan hal itu nantinya di akhirat, dibangkitkan dalam wujud kecil layaknya semut-semut. Ya tauhum ahlul mawqif biarjulihim, yang diinjak-injak, atau ahlul mawqif, orang-orang yang dikumpulkan di mahsyar itu, menginjak-injak mereka dengan kaki-kakinya. Ihanatan lahum, dalam rangka merendahkan mereka, sebagai perendahan terhadap mereka. Watahkiran watasghiran, meremehkan dan menganggap mereka kecil. Kama saghharu amrallah, sebagaimana dahulu mereka di dunia merendahkan perintah-perintah Allah, agama Allah. Wahaqqaru ibadahu, dan meremehkan pula, menganggap rendah hamba-hamba Allah yang lainnya. Intaha kalamuhu rahimahullah, selesai penukilan dari beliau. Ya, intinya adalah bahwa kita harus membedakan antara menginginkan kemuliaan dalam agama ini dengan mewujudkan iman dan takwa, ya, berdakwah kepada Allah SWT dengan hubur riasah. Yang pertama adalah wujud dari kesempurnaan tauhid. Ketika seorang dituntut setelah menyempurnakan dirinya, tauhidnya, maka dia dituntut untuk menyempurnakan orang lain, berdakwah, menyeru umat, ya, kepada ibadahnya kepada Allah SWT. Jadi dua hal yang sangat berlawanan. Ini kaitannya dengan bab yang kita baca, bab addu'a ila syahadati an la ilaha illallah. Kemudian hadis yang kedua disebutkan oleh musannif. Qala al-musannif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lama ba'atha Mu'adzan ila Yaman qala lah, dari Abdullah Ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya, putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memiliki banyak keutamaan, Di antaranya Rasulullah mendoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefaqihan kepada Ibn Abbas dan ajarkanlah kepada beliau, kepadanya ilmu tafsir ta'wil, yakni tafsir Al-Quran. Maka jadilah beliau dengan berkah doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahru hadil ummah wa habruha. Ya, ulama rujukan umat ini bahkan semenjak dahulu zaman sahabat. Beliau mengisahkan bahwa ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, beliau berwasiat, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sebelumnya dalam penggalan hadis ini terdapat dalil diterimanya khabar ahad, karena Rasulullah mengutus Mu'ad seorang untuk menyampaikan ilmu din, mencakup keseluruhan, bukan hanya terkait amaliyah, bahkan akadiyah, keyakinan, ya, bahwa khabar ahad itu adalah hujjah. Ya, ketika sahih maka itu adalah hujjah yang harus diamalkan, diyakini dan diamalkan, baik dalam keyakinan akidah, ya, atau yang lainnya. Inna kata'ati qauman min ahlil kitab, Rasulullah memberikan wejangan kepada beliau sebelum berangkat ke Yaman, sungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikanlah pertama kali yang kau dakwahkan kepada mereka persaksian la ilaha illallah, bahwa tiada sembahan yang benar untuk diibadahi selain Allah. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, ila ay wahidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah semata. Fainhum ata'uka lidhalik, kalau mereka mentaatimu tentang hal itu, fa'alimhum anallah tarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa laylah. Maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam setiap sehari dan semalam. Fainhum ata'u kalidzalik, kalau mereka mentaatimu, fa'alimhum, ajarkan kepada mereka, anallah tarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, bahwa Allah telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan dibagikan kepada fakir miskin di antara mereka, zakat mal. Fainhum ata'u kalidzalik, kalau mereka mentaatimu, fa iyyaka wa karaimam walihim, maka hati-hati dari harta mereka yang berharga. Wa iyyaka wa karaimam walihim, artinya jangan berlaku sewenang-wenang dalam mengambil zakat. Ambil harta yang pertengahan, ya, onta misalnya sampai nisab, sampai haul, jangan diambil onta yang istimewa, ya, ambil yang harganya pertengahan. Wattaqid da'watal madlum, dan hati-hatilah, takutlah kepada Allah terhadap doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada doa orang yang terzalimi itu, tidak ada antara doa tersebut dengan Allah penghalang. Akhrajah, telah mengeluarkan Al-Bukhari dan Muslim hadis ini. Dijelaskan dalam syarahnya, ya, qala al-hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, kana ba'thu Mu'ad ila Yaman sanata 'asyrin qabla hajjin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama dzakarahu al-musannif yakni al-Bukhari fi awakhir al-Maghazi, bahwa pengutusan Mu'ad ke Yaman ini terjadi pada tahun ke-10 sebelum hajinya beliau, ya, haji wada, sebagaimana disebutkan oleh musannif yaitu Al-Bukhari dalam kitab Awakhir Al-Maghazi, ya, akhir-akhir dalam kitab Al-Maghazi. Wakil itu pendapat yang pertama. Sekarang yang kedua, kana dzalika fi akhir sanah 90 inda mansarafihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min Tabuk, atau mansarafihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min Tabuk. Rawahul Waqidi bi isnadihi ila Ka'b bin Malik. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa kejadian itu di akhir tahun ke-9 saat Rasulullah pulang dari Tabuk, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Waqidi dengan sanadnya sampai kepada Ka'ab Ibn Malik. Namun Al-Hadis banyak mengomentari tentang keadaan Al-Waqidi ini, ya, beliau adalah matruk, bahkan sebagian menjarah kadzab, la yu'tabaru bihi, seorang yang kadzab, sehingga yang nampak pendapat yang pertama lebih kuat. Wa akhrajahu Ibnu Sa'ad fi Tabaqat anhu. Juga Ibnu Sa'ad mengeluarkan hadis Ibnu Abbas ini dalam Tabaqatnya, hadis tentang pengutusan Mu'ad ke Yaman. Wattafaqu annahu lam yazal 'ala Yaman ila an qadima fi khilafati Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Para ulama peneliti hadis mereka sepakat bahwa Mu'ad terus berada di Yaman, domisili di sana, sampai datang ke Madinah pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma tawajjaha ila Syam famata biha, kemudian pergi ke Syam dan wafat di sana, Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Syekhul Islam dalam fatwanya, wa min fadail Mu'ad radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'athahu ila Yaman muballighan anhu mufakihan wa mualliman wa hakiman. Di antara keutamaan Mu'ad adalah beliau dipercaya oleh Rasulullah, diutus menuju zaman, ya, menuju Yaman sebagai mubalik, ya, menyampaikan risalah yang beliau emban, ya, mengajarkan agama kepada masyarakat Yaman dan sebagai hakim di sana. Ya, sekali lagi tadi menegaskan diterimanya khabar ahad. Jadi khabar thiqah itu makbul. Asalnya adalah diterima. Ya, dalam untuk atau untuk menetapkan akidah dan semacamnya yang lainnya. Qauluhu tidak sebagaimana Mu'tazilah dan yang berpendapat sepaham dengan mereka, khabar ahad tidak bisa untuk menetapkan akidah, karena hanya yufid dhon, la yufidul ilam. Nah ini salah. Qauluhu innaka tati qauman min ahlil kitab. Kemudian mana hadis sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam wasiat kepada Mu'ad bahwasanya engkau akan mendatangi masyarakat ahlul kitab. Qala al-Qurtubi, diterangkan oleh Al-Qurtubi, yakni bihi al-Yahuda wa Nasara. Rasulullah memaksudkan ahlul kitab bihi, bi ahlul kitab, yaitu al-Yahud wa Nasara. Li'annahum kanu fil Yaman akthar min musyrikil Arab au aghlab. Karena dahulu ahlul kitab di Yaman adalah mayoritas. Wa innama nabbaha ala dzalika liyatahayya li munadharatihim. Rasulullah memberikan tanbih, mengingatkan kepada Mu'ad tentang mayoritas penduduk Yaman adalah ahlul kitab, agar beliau bersiap-siap untuk diskusi dengan mereka, mengetahui syubhat-syubhat yang mereka miliki, kemudian meluruskannya. Berarti di sini ada bimbingan bahwa seorang dai sepantasnya untuk mengetahui keadaan mad'u, sehingga dia bisa faham melalui arah mana, dengan cara bagaimana bisa memahamkan orang yang didakwai tersebut. Wa qala al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan huwa kat-tawti'ah lil-wasiyyah. Kalimat ini, inna kata ati kauman min alil kitab, kata beliau semacam tawti'ah. Tawti'ah itu ya mukaddimah begitu, untuk sebuah wasiat. Lihat jumaah himmatahu alaiha, agar orang yang mendengar menjadi fokus konsentrasinya kepada wasiat yang ingin disampaikan. Qauluhu falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatan la ilaha illallah. Syahadatu rufi'a ala annahu ismu yakun mu'akhkharun. Ya, syahadatu dengan harakat dhammah di situ dirafa'kan, rufi'a ala annahu ismu yakun, sebagai isim yakun mu'akhkhar yang diakhirkan. Wa awwala khabaruha, adapun awwala dia mansub dengan fathah karena sebagai khabar. Khabaruha muqaddam. Wa yajuzul aksu, dan boleh dibalik. Fal yakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata. Ya, awwalu khabar isimnya sebagaimana asal, syahadata khabarnya. Ini dari sisi nahu. Maknanya sama. Qauluhu wa fi riwayatin, kemudian dalam sebuah riwayat tadi dikatakan ila ayyi wahidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Hadhi riwayah tsabitatun fi kitab tauhid min sahih al-Bukhari. Bahwa riwayat ini sabit dalam kitab tauhid dalam sahih al-Bukhari. Wa asyara al-musannifu bi dzikri hadhi riwayah, maksud musannif dengan menyebutkan riwayat ini sebagai isyarat ila tanbih, kepada peringatan, penegasan ala makna syahadati an la ilaha illallah. Ya, penegasan makna syahadat la ilaha illallah. Pada riwayat sebelumnya dikatakan jadikanlah dakwah pertama kali yang engkau serukan syahadatu an la ilaha illallah. Syahadatu an la ilaha illallah. Kemudian disebutkan riwayat yang kedua yang seolah-olah itu mentafsirkan makna la ilaha illallah, yaitu apa? Illa an yuhidullah. Ya, ini menegaskan makna syahadat an la ilaha illallah adalah an yuhidullah. Mereka mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam uluhiyah, dalam rububiyah, dalam asma wa sifat. Faina maknaha, karena makna la ilaha illallah adalah tauhidullah ta'ala bil ibadah, mengesakan Allah dalam seluruh peribadahan. Wa nafyu ibadati masiwah, dan menafikan peribadahan dari selainnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain pula yang lebih menegaskan makna lafadz yang pertama, jadikanlah pertama kali yang kau dakwahkan adalah syahadatu an la ilaha illallah, ditafsirkan pada riwayat yang kedua yaitu an yuwahidullah, mentauhidkan Allah, ditafsirkan lagi dengan riwayat yang ketiga ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Ya, pentingnya tauhid uluhiyah. Sehingga ditekankan di sini, ya, ditegaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat, jadikanlah pertama kali yang kedakwahkan kuna mereka ibadatullah, beribadahan kepada Allah semata. Wa dzalika wal kufru bitaghut, yang maknanya adalah mengingkari taghut, segala sembahan selain Allah. Ya, segala yang disikapi berlebihan, melampaui batas. Wal iman billah, dan memurnikan keimanan kepada Allah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia berarti telah berpegang teguh bil urwatil wuthqa, dengan tali yang kokoh, yaitu Islam atau la ilaha illallah atau tauhid. Lan fisama laha, yang tidak akan terurai. Al-Baqarah ayat yang ke-256. Wal urwatul wuthqa hiya, dan ditafsirkan di sini al urwatul wuthqa, tali yang kokoh adalah la ilaha illallah atau tauhid. Ya, ini menegaskan bahwa di samping tadi kita sebutkan makna la ilaha illallah yaitu mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, juga pentingnya masalah tauhid, bahwa tauhid adalah pertama kali yang harus didakwahkan sebelum segalanya, sebelum yang lainnya. Tanamkan tauhid dengan kuat, ya, baru setelah tauhid dakwah-dakwah yang lainnya, ya, bukan kepada persatuan mutlak, ya, bukan kepada kepemimpinan hukumah, ya, bukan kepada yang lainnya, namun dakwah yang pertama kali adalah kepada tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.